fase mulukan jabarian atau mulukan jabariyatan. Sebagaimana kita sudah bahas, kita review singkat karena ada yang belum tuntas kemarin. Jadi fase mulukan jabarian adalah fase penguasa yang memaksa. Penguasa yang memaksa. Penguasa yang diktator, yang menurut para ulama khalaf, ulama mutaakhir, bahwa mereka bersepakat posisi kita sekarang ini adalah pada fase ini, fase penguasa yang memaksa. Kita sudah bahas sedikit kemarin bagaimana yang dimaksud dengan penguasa yang memaksa itu. Jadi penguasa yang memaksakan kehendak mereka, penguasa yang berusaha dengan keras agar keinginan mereka diikuti oleh umat manusia. Mari kita sudah bahas tentang contoh-contohnya dari berbagai sisi. Maka umat manusia, khususnya umat Islam, sebagaimana dinubuah oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap sisi dari kehidupan kita tidak akan lepas dari yang namanya pemaksaan. Dan para ulama bersepakat bahwa kita sekarang hidup di masa ini, mulukan jabariyatan. Coba kita perhatikan perbedaan antara khilafah dengan muluk. Di hadis Imam Ahmad yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa ketika awal fase pertama Nabi menyebut dengan fase khilafah manhajun nubuwah pertama, kemudian berganti menjadi muluk. Maka muluk itu bukan lagi disebut dengan khalifah. Muluk Adon, penguasa yang menggigit, kita sudah bahas kemarin, kemudian diganti lagi menjadi penguasa yang memaksa, yang sekarang kita berada menghadapinya pada era sekarang ini. Maka itu menunjukkan bahwa ini sekarang bukan masa khalifah. Bukan masa khalifah. Kenapa? Karena muluk dan khalifah pengertiannya berbeda. Maka mulukan jabariyatan setelah ini, yang fase berikutnya disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah, itu menjadi memberikan pengertian yang juga berbeda. Harus diakui bahwa muluk, penguasa, baik di fase yang penguasa yang menggigit atau penguasa yang memaksa, itu tetap ada kebaikan. Kita masih mengakui bahwa di antara para raja-raja atau penguasa di masa kekhilafahan Abbasiyah, kita mendengar seorang penguasa yang sangat-sangat adil, yaitu Harun Ar-Rasyid. Di masa Umayyah, kita juga mendapatkan fakta sejarah bahwa di masa Umayyah muncul seorang penguasa yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini bukan serta-merta kita anggap bahwa muluk itu pasti buruk, enggak. Ada baiknya. Kenapa? Karena mereka masih tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, adapun muluk jabariyah yang sekarang kita rasakan dalam segala bidang, kemarin kita sudah bahas di bidang coba kita bahas sekarang dari sisi politik. Kemarin sudah kita bahas bahwa yang namanya demokrasi diakui dan diterima oleh seluruh penduduk bumi. Kalau ada yang nggak pakai demokrasi, pasti akan dikucilkan oleh dunia. Tapi kita lihat sekarang bagaimana ruwetnya politik. Anda tahu biaya untuk membuat pilkada berapa miliar, Pak? Pilkada, sekedar informasi, di Jawa Tengah itu 9 kota di Jawa Tengah tahun 2016 kemarin itu butuh duit 187 miliar. 187 miliar untuk pemilihan seorang bupati atau kepala daerah. Tapi kemudian hasilnya kita lihat bagaimana hasil dari pemilihan pilkada seperti itu, seperti apa. Dipilihlah seorang pemimpin, kemudian ujung-ujungnya pemimpinnya korupsi, masuk penjara. Jadi miliaran hanya untuk menunjuk satu pemimpin yang enggak jelas. Pilkada serentak, berapa triliun? Pilkada serentak itu menurut data yang saya cari di internet, habis data, habis dana sekitar 6,7 triliun. Kemudian kita sekarang rasakan hasilnya seperti apa. Ini hasil dari pemilihan serentak. Jadi mahal-mahal memilih seorang pemimpin, tapi ujung-ujungnya seperti yang kita rasakan. Kira-kira gila apa enggak kita ini sebenarnya? Gila, Pak. Pergantian setiap fase pasti diiringi dan terjadi setiap fase. Entah itu fase kekuasaan kafir atau orang muslim, pasti diiringi sebuah kejadian-kejadian. Apa kejadian? Kejadian-kejadian yang membuat terjadinya pergantian sejarah fase itu. Karena apa? Terjadinya ketidakadilan, terjadinya kedoliman di semua aspek. Kemudian seluruh umat manusia merasakan ketidaknyamanan, maka muncul pergantian sejarah. Maka sama, kita rasakan ketidaknyamanan dan ketidakadilan di semua lini dan sektor. Kita rasakan di sektor akhlak, coba lihat ini kan, bidang pendidikan. Kita baru dengar kemarin ada LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Bagaimana ternyata LGBT itu bisa masuk ke buku kurikulum kita yang kemudian dibaca oleh anak-anak kita di sekolah-sekolah. Itu dari sisi akhlak. Dari sisi pendidikan, bagaimana orang yang di zaman ini kalau tidak punya titel, titel tertentu, tidak diakui keilmuannya. Betul, Pak? Coba sekarang kalau ada orang pinter, pasti gelarnya berderet, Pak ya. Profesor siapa? Apa? Kemudian berikutnya MA, PhD, MBA, yang belum kurang satu, Pak, almarhum yang belum masuk itu. Seluruh titel itu masuk semua. Kenapa? Karena itu yang dianggap. Kalau orang tidak punya titel, sekarang tidak dianggap, Pak. Jenengan tahu Musa, Pak? Musa, Hafidz cilik. Dari mana? Dari mana, Pak? Bangka ya, kalau salah ya. Musa yang hafal Quran usia 5 tahun. Masya Allah. Berapa tuh? 6 ya? 6 tahun. Hafal Quran 6 tahun. Sekolah enggak dia? Enggak. Tapi faktanya sekarang, Musa justru dijadikan referensi oleh seluruh siswa-siswa di Bangka untuk belajar bagaimana menjadi anak yang soleh seperti Musa itu seperti apa. Justru yang sekolah belajar sama yang enggak sekolah. Ada sebuah ilustrasi lucu, Pak. Ilustrasi lucu. Ada sebuah rumah sakit jiwa yang dokternya praktek rutin di situ. Namanya praktek rutin berarti kan seluruh perlengkapan dokter dibawa dan disimpan di situ, termasuk baju dan perlengkapan kedokteran. Sore hari para dokter pulang. Keesokan harinya dokter balik. Ketika mau lihat lokernya, itu baju dokter dan seluruh perlengkapan kedokteran raib, hilang semua. Usut punya usut, cari punya cari, yang pakai siapa? Yang pakai baju dokter sama alat kedokteran meriksa orang sakit jiwa itu siapa? Para pasien sakit jiwa. Maka dokter ini ketika melihat, "Duh, pakaian saya kok dipakai sama orang itu?" Maka teriak dia, "Satpam, tolong, ini ada orang gila pakai baju dokter." Kira-kira satpamnya percaya sama siapa? Sama siapa, Pak? Sama pasiennya apa sama dokternya? Sama dokter yang pakai baju dokter. Artinya aslinya dia pasien sakit jiwa. Apa kata orang pasien sakit jiwa? Sampainya gila. Menurut penelitian psikologi, orang gila itu adalah orang yang paling gak suka disebut gila, Pak. Ini penelitian, Pak. Jadi ketika orang sakit jiwa disebut kamu orang gila, dia balas membalas, saya bukan gila, yang gila dia. Akhirnya ditangkap sama Satuan siapa? Dokternya. Dokternya yang ditangkap sama Satpam. Kenapa? Enggak pakai baju dokter. Maka sekarang kita temukan kasusnya kurang lebih sama, bahwa banyak orang-orang gila tapi ngaku waras karena punya hal-hal yang sifatnya artifisial dan yang kelihatan fisiknya yang muncul. Itu dari sisi apa namanya? Dari sisi pendidikan. Dari sisi kesehatan. Dipaksa. Jenengan semua pakai BPJS enggak, Pak? Semua pakai BPJS enggak? Ada yang pakai, ada yang enggak? Sekarang kalau enggak pakai BPJS, Anda kena denda enggak sekarang? 2019 Anda yang enggak pakai BPJS kena sanksi apa enggak? Kena. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah. Anda tahu BPJS ini secara hukum menurut Majelis Ulama Indonesia sudah fix atau belum? Belum. Masih ada unsur horor, masih ada unsur ribanya. Makanya MUI tidak memberikan rekomendasi atas dijalankannya BPJS. Itulah kemudian 2 tahun yang lalu ketika BPJS ramai, MUI merekomendasikan dibuat BPJS syariah. Sekarang buktinya sudah muncul belum? Belum. Jadi kalau ada orang yang pengen keluar dari sistem riba, justru dipaksa untuk pakai sistem riba. Kalau yang pakai BPJS dengan adil apa enggak? Jawab dewe juga ya. Kalau saya terus terang enggak pakai BPJS. Kantor saya pakai, tapi saya sendiri enggak pakai. Akhirnya kalau sakit membayar dewe. Kenapa? Asuransi model begini ini jelas asuransi yang merugikan. Asuransi yang tidak mencerminkan nilai Islam. Dan kenapa? Karena ada faktor ribanya. Kalau mau pakai asuransi yang syariah, gampang. Jamaah Baitul Hakam ini, silakan semua orang dari ujung sana sama ujung sana sampai ujung sana, setiap bulan keluarkan duit rutin saja. Apa namanya? Itu namanya akadnya akad tabarruk sosial. Wis, per orang setor duit 10.000 per bulan. Ilang-ilangan. Sudah. Niatnya niat hibah. Nah, uang yang terkumpul itu diputer, dialokasikan untuk nangani 1 atau 2 atau 3 orang jamaah Baitul Hakam yang sakit. Nah, yang sehat jangan berharap. Coba kalau ada agen asuransi datang ke jenengan, yang disampaikan apa, Pak? Pak, kalau Bapak sakit, kami cover, Pak. Seminggu lagi sakit, kami cover. Betul. Berarti kita pengin sakit. Padahal orang itu pengennya sehat. Nah, bedanya asuransi syariah dengan asuransi non syariah seperti itu, Pak. Padahal kita sedang berusaha keluar dari riba. Sistem riba ini sudah membelenggu kita. Sisi ini sudah sangat membelenggu kita. Riba. Ya. Uang naruh di bank. Banknya konvensional. Riba apa enggak? Pendapat yang kuat, riba. Padahal Islam sudah ngasih solusi yang sangat bagus untuk masalah aset. Hendaknya kalau punya duit jangan sampai ditabung. Kenapa gak ditabung, Pak? Karena masyarakat Islam itu bukan masyarakat penabung seharusnya. Masyarakat Islam itu masyarakat yang harusnya duitnya itu dikeluarkan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan apa? Kegiatan ekonomi. Cuman masyarakat kita ini sudah saking kuatnya bahwa kita ini kalau mau sukses harus nabung. Lu kan pernah ada pepatah, yang mau siapa yang menabung pasti beruntung. Faktanya sekarang jenengan nabung beruntung apa enggak? Jenengan nabung beruntung apa enggak? Enggak percaya, coba saya buat sebuah perbandingan. Dalam Islam itu Pak, kalau punya duit, aset, itu jangan didiamkan di tabungan. Kenapa? Itu nanti duit kena inflasi Pak. Inflasi itu pengurangan nilai. Cara mudahnya begini. Kambing, kalau mau beli kambing Pak, tahun 2016 kemarin harganya berapa Pak? 2 juta Pak ya? 2 juta, oke. Kambing tahun 2015 berapa? Standar aja lah, 1,8, betul? Taruhlah segitu. Nanti kambing kurban 2017 berapa? Berapa? 2,5 ya? 2,5. Berarti kambing ini dari tahun ke tahun harganya naik. Ojo mane kambing Lombok ae. Jadi kalau beli sampean beli makanan kurang pedes ada guyonan Pak. Pak, kok enggak pedes Pak? Gowo dhewe lomboke. Apa? Mahal. Berarti kambing itu dari tahun ke tahun tambah naik. Benar enggak ini? Benar enggak? Kambingnya yang harganya naik apa duitnya yang duit nilainya turun? Duitnya yang nilainya turun, bukan kambingnya naik. Kambingnya dari dulu ya begitu aja Pak, tetap begitu kambing itu, gak bertambah. Yang berkurang itu nilainya, nilai uang itu. Maka Islam itu sudah Masya Allah memberikan sebuah kita solusi. Kalau gak mau itu duit yang jenengan tabung berkurang nilainya, maka solusi pertama menurut cara Ustaz Muhaimin Iqbal, itu duit harus diputer. Duit itu harus diputer. Entah itu jenengan buat bagi hasil, entah itu jenengan buat investasi, entah itu buat ngasih hadiah, infak, sodako. Itu duit muter namanya. Tapi kalau jenengan, saya nggak berani Pak, lebih baik saya anu aja invest aja. Oke, investasikan dalam bentuk apa? Yang nggak bergerak. Tanah misalnya, rumah, silakan. Itu enggak berkurang nilai investasinya. Aduh, enggak punya duit Pak, puluhan juta. Punya berapa? 2 juta. Oke, investasikan dalam bentuk emas. Sudah. Insya Allah itu sudah bisa menjaga nilai. Kenapa? Dinar di zaman Nabi sama ukurannya 4,25 gram emas. Dinar di zaman Nabi beratnya 4,25 gram emas. Bisa membeli satu ekor kambing gemuk di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita kembali 1400 tahun kemudian, sekarang 2017, satu dinar bisa enggak bisa beli kambing yang sama? Bisa. Kenapa? Satu dinar sekarang ada Pak, sudah dijual, sebagian teman-teman jual. Sama poin 4,25 gram emas 22 karat. Kalau emas tambah 24 karat tambah empuk. Kalau koin tambah empuk, gak jadi koin, jadi malam, gak rupo. Makanya kalau emas tambah kurang karatnya, tambah atos. Berapa harga satu dinar sekarang? Yang pernah beli dinar siapa? Berapa Pak? 2,2 juta 200 insya Allah. Sekarang kurs emas sekarang 2 juta 200, bisa enggak beli kambing? Bisa. Berarti emas menjaga nilai. Subhanallah. Tabungan duit 2 juta sekarang buat beli kambing 10 tahun lagi, bisa enggak? Isok tuku sego daging gulai tok. Enggak bisa beli kambing. Kenapa? Nilainya berkurang. Subhanallah. Masya Allah. Maka kita ini sekarang sedang dijajah Pak, dari segala sisi, pendidikan, dari sisi ekonomi, riba kita belum selesai. Masya Allah, benar-benar kondisi ini seperti kita sedang diincar dari segala pihak dan sisi. Politik, pendidikan, ekonomi, berobat juga sama. Coba jenengan berobat. Berobat itu kalau berobat ke dokter itu butuh berapa obat? Satu apa banyak? Banyak Pak. Jenengan sakit flu, berapa obat macamnya? Banyak. Obat panasnya dewe, obat ngeluni dewe, obat antibiotiknya sendiri. Bahkan seorang ustadz nanya sama dokter, karena dia bawa bapaknya ke rumah sakit, dokter spesialis mengatakan, Pak dokter, ini ustadznya nanya, Pak dokter, bapak saya ini kira-kira sembuh nggak dengan minum obat ini? Pak dokter ini, mohon maaf, saya nggak menyinggung dokter atau farmasi, mohon maaf pak, obat asam urat, ini kasusnya asam urat, yang dengan bapak anda minum itu sebenarnya tidak menyembuhkan sakit. Nah terus apa? Hanya untuk mengurangi bengkak dan sakitnya tok. Asam urati pancet. Dipaksa pak kita pak. Dipaksa demikian rupa. Maka tanda akhir zaman kita lihat seperti ini. Maaf, ini hadis. Langsung terjemah aja. Agak error ya. Oh, ya udah. Daripada puyeng, tak bacakan aja pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maaf ini agak ada gangguan sedikit. Ya. Ini hadis tentang akhir zaman, fitnah-fitnah akhir zaman yang akan kita rasakan. Dari Umar bin Hani Al-Ansi, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan peringatan tentang fitnah akhir zaman yang banyak bermunculan. Beliau menyebutkan ada 3 fitnah. Pertama fitnah namanya fitnah akhlas. Fitnah akhlas itu apa? Wahai ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan fitnah akhlas? Maka Rasulullah menjawab, fitnah akhlas yaitu harjun, qatlun, wa qitalun. Nabi mengatakan akhlas itu fitnah perang dan pembunuhan. Akhlas berasal dari kata bahasa Arab namanya hilsun. Hilsun itu maknanya kain yang menempel di bawah pelananya kuda. Ada kain, ada pelana. Apa maknanya? Para ulama memberikan pemahaman seperti ini, bapak-bapak. Fitnah akhlas itu adalah fitnah terus menempel. Fitnah yang menempel terus kepada umat Islam. Mulai kapan? Mulai terbunuhnya Umar bin Khattab, masih ingat? Terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ibarat fitnah itu langsung berdatangan seperti air bah. Jadi fitnahnya akhlas ini bermunculan saat Umar bin Khattab terbunuh. Sebelum Umar bin Khattab terbunuh, tidak ada fitnah. Masih ingat definisi fitnah yang saya sampaikan? Fitnah itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam yang membunuh orang Islam. Namanya fitnah. Jadi kalau ada orang Islam bunuh sama membunuh orang Islam, itu namanya fitnah. Sejak zaman Umar, maka terjadi pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim, yang menjadi korban juga orang Muslim. Lihat khalifah setelah Umar, Utsman, pembunuhnya orang Muslim bukan? Muslim. Ali bin Abi Thalib, Muslim, meskipun diindikasikan sebagai khawarij dan lain sebagainya. Sampai sekarang, maka zaman Umar sampai sekarang itu akhlas tidak pernah lepas dari umat Islam. Sekarang tahun 2017, ada enggak orang Islam bunuh orang Islam gara-gara masalah sepele? Banyak. Itu namanya fitnah akhlas. Fitnah berikutnya adalah fitnah sarok. Sarok itu artinya apa? Sarok itu artinya kesenangan, kebahagiaan. Ketika pintu-pintu nikmat dibuka oleh Allah, maka orang Islam jadi kehilangan kepekaan imannya. Itu namanya fitnah sarok. Jenengan cek Dubai, Arab, di Uni Emirat Arab. Ini namanya gedung tertinggi ada di sana sekarang. Jenengan lihat bagaimana pulau direklamasi, laut direklamasi menjadi pulau. Ketika umat Islam dibuka pintu-pintu rezekinya, maka kemudian kepekaan imannya jadi hilang. Jenengan pernah lihat enggak? Ada orang kafir datang, kemudian dinyanyikan lagu Tola al-Badru alaina. Pernah? Hah? Ada. Di WA banyak pak. Siapa yang orang kafirnya? Nyun Sewu, ada 2, HT sama Ahok. datang masuk gedung yang di situ orang Islam jilbaban, pecian, kentrungan. Apa yang dinyanyikan? Tola al badru alaina min saniyatil wada'. Jenengan tahu artinya tola al badru? Telah muncul al badru. Al badru itu bulan purnama. Telah terbit bulan purnama di atas kami. Min saniyatil wada', dari lembah wada'. Itu lagu yang nyanyi siapa dulu? Orang Islam menyambut siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi disebut Al-Badru, bulan purnama. Sekarang yang nyanyi orang Islam, yang datang sopo? Ahok. Yang melecehkan Quran disebut dengan Al-Badru. Sampean gagal paham apa enggak? Saya gagal paham, Pak. Kira-kira apa yang membuat orang Islam, saudara kita itu, mau tolak Al-Badru untuk Ahok? Apa, Pak? Fulus. Berapa kira-kira, Pak? 1 juta? Kebanyakan, Pak. 100 ribu cukup? Cukup. Jadi fitnah duit itu bisa membuat orang imannya, kita gak katakan kafir, enggak, sudah hilang kepekan imannya. Masya Allah. Ini namanya fitnah sarok. Rezeki dibuka, seneng, lapang, tapi kepekan imannya hilang. Datang ke masjid ngasih sumbangan. Ini pernah di Jawa Timur, Pak. Pak Yai di Jawa Timur, saya enggak sebut-sebut santrinya. Dia diprotes oleh Pak Yai lain, kenapa kok mau nerima hari tanu ke pesantrennya? Duh, dia tamu saja, kenapa kok mau diterima? Dia tamu masa ditolak? Akhirnya karena maksa datang hari tanu, datanglah hari tanu ke pesantren sambil membawa sumbangan. Apa katanya? Kami mau nyumbang Quran, Pak. Berapa? 500 eksemplar. Maka dibuatlah seremonialnya. Pak Yainya nerima Quran. Qurannya jangan dibayangkan Quran beneran, Pak. Quran sampel, Quran replika, paham? Jadi tebel segini, isinya kosong, paham, Pak ya? Diserah terimakan, dijepret sama wartawan, ceklek, ceklek, masuk koran, masuk TV, pesantren anu menerima Quran 500 eksemplar. Rame seluruh pesantren Jawa Timur. Bukan rame pengin itu, bukan. Kok mau sampai terima? Ditanya, Qurannya dapat? Belum. Qurannya belum dikasihkan, baru foto-foto. Yang dikasih, yang dipegang cuma replika. Allahu Akbar. Itu fitnah sarok. Yang ketiga, fitnah apa lagi? Fitnah duhaimah. Duhaimah itu artinya dari kata dahmah. Dahmah itu gelap, gelap sekali, gelap total. Itu namanya duhaimah. Menjadi nama tasghir menjadi duhaimah. Kalau ada nama Abdullah, itu Abdullah besar. Kalau Abdullah kecil namanya Ubaidillah. Nah, metasgir, Pak. Cucunya Nabi yang pertama, yang paling terkenal kembar, namanya siapa yang barep? Hasan. Punya adik namanya? Nah, Hasan Husain. Abdullah kalau kecil namanya Ubaidillah. Aus kalau besar, kalau kecil namanya Uwais. Nah, begitu. Itu namanya nama kecil, nama tasghir. Ibni, anakku, kalau kecil, lebih kecil lagi dan menunjukkan sayang, Bunaya. Ya Bunaya, namanya panggilan kesayangan anak kecil. Duhaimah itu artinya peteng. Kalau duhaimah berarti lebih peteng lagi, tapi agak terang dikit. Maksudnya apa? Fitnah duhaimah menurut para ulama adalah fitnah di mana orang di zaman itu sudah bingung membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semua jadi remeng-remeng. Di surat An-Nur ayat 40 disebutkan. Dulumatum ba'duha bamba'd. Kegelapan di atas kegelapan. idza akhraja yadahu, kalau ada seorang laki-laki mengeluarkan tangannya, lam yakat yaroha, dia enggak bisa lihat tangannya saking gelapnya. Maka para ulama memaknai duhaima itu artinya adalah fitnah di mana orang sudah bingung ini yang benar yang mana sih? Ahok ta Habib Rizik. Ah. Jenengan masih bingung enggak, Pak? Kalau jenengan bingung, kebacut sampean, Pak. Asli kebacut. Ya? Allahu Akbar. Seorang profesor pakai jilbab mengatakan keluarga Sakinah itu keluarga yang terdiri oleh pasangan suami istri. Suami istri itu tidak harus laki perempuan, laki-laki sama laki-laki itu bisa nikah dan bisa membuat keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Iki yang ngomong begini ini profesor jilbaban. Jenengan terpengaruh enggak? Hah? Terpengaruh enggak? Laki-laki sama laki-laki bisa jadi sakinah mawaddah warohmah, Pak. Bayangkan. PT enggak gelem, Pak. Ayam enggak mau, Pak, laki sama laki, masih normal ayam itu. Dia pasti cari yang betina. Ini enggak. Ini intelektual muslimah ini, orang Islam mengatakan demikian. Orang awam enggak bingung gitu, Pak. Bingung, Pak. Iki ngono sing bener sing ndi to, Pak? Oleh enggak, Pak? Oh, bingung, Pak. Kalau orang yang punya ilmu, alhamdulillah. Ini ada ilmu dikit terus dibuat bingung dengan remeng-remeng kayak begitu, jadi enggak jelas sekarang itu. Allahu Akbar. Ini masuknya masuk liberalisme, ya. Sekularisme dan pluralisme. Sama. Ada orang buka puasa kok di gereja. Lah buka puasa kok di gereja itu, Pak. Akhirnya masjid jadi kosong. Buka puasa kok di gereja. Loh ini kan kita kebersamaan, pluralisme, nggak apa-apa. Loh, nggak mudeng. Itu orang awam bingung, Pak. Ya, seluruh agama sama, semua mengajak kebaikan. Ya, Islam mengajak kebaikan, Kristen nyun sewu mengajak kebaikan, Hindu sama, Buddha sama. Ujung-ujungnya masuk surga. Orang awam bingung enggak begitu, Pak? Oh, bingung, Pak. Loh, sama, Pak. Sama. Kalau gitu tak cari masuk agama yang ibadahnya seminggu sekali aja, Pak. Ya kan, kalau jenengan sama enggak Islam sama dengan Kristen? Mau enggak? Kalau mau kebacut bodohi sampean. Nyun sewu. Kenapa? Jadi orang Islam itu capek. Satu hari sholat 5 kali. Capek enggak, Pak? Sih enggak mau capek. Bocok sampean. Ayo. Enggak. Saiki biyen. Kalau ada orang mengatakan, jadi orang enggak capek. Enggak mungkin. Hari 5 kali sholat itu capek, Pak. Ramadan 1 bulan puasa penuh, capek enggak? Ayo ngomong capek coba. Bocok sampean itu. Enggak, Pak, tambah gemuk. Ya berarti sampean pelampiasan emang. Posone emang pelampiasan. Nanti haji keluar duit berapa? 40 juta, tak 35 kapan, Pak, dulu, Pak. 40 saanu nih, selamatan nih, Pak. Selamatan kan? Oh, 40 juta kurang, Pak. 40 juta jenengan cari duit pagi sampai sore. Kemudian dibuat untuk berangkat haji. Kalau orang kafir yang anti Islam mengatakan bodoh orang Islam. Golek duit susah-susah dikekno wong Arab. Nang kono mek muter-muter tok ngono iku. Goblok kata mereka. Ha. Zakat lagi 2,5%, Pak. Wah, golek susah dikena wong. Goblok itu memang. Lu kok mau disamakan sama orang Kristen? Enggak bisa. Kalau ada yang mengatakan Islam sama Kristen sama, Islam sama Hindu sama, jangan jadi orang Islam. Kalau orang yang punya ilmu faham, enggak, beda Islam sama Kristen, jelas beda. Tapi kalau orang-orang awam yang di kampung-kampung, yang mungkin jarang ngaji, enggak pernah ikut pengajian, dengar begitu, terpengaruh enggak? Pengaruh, Pak. Ini fitnah duhai namanya. Habis waktunya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, monggo. Cek. Ada yang ingin bertanya? Kami persilakan maju aja. Waktunya sudah habis, Pak. Enggak ada. Habis. Enggak ada, Ustaz. Sudah habis? Habis? Ya, sudah jam 1 kurang 10. Ya, sudah. Kalau itu saya tutup. Sudah, Pak. Tutup nggih. Nggih. Lampu nggih. Kalau sudah clear sebagai closing, ya nggih. Perlu dipaksa dulu baru sakok. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan beberapa indikator kesalahan yang tadi itu ya, pembiaran namanya ya, ada hadrat dulu untuk menyambut bukan muslim ya. Kenapa kok kita kehabisan contoh manusia atau seorang tertua ya tidak menegur acara seperti itu? Ada pembiaran di sini. Berarti siapa yang salah? Ya, itu harus ada yang negur atau memang harus ada yang mengingatkan. Sekarang kalau pembiaran dibiarkan berarti dia indikasinya juga ikut terlibat kan gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya, Pak. Kenapa kok dibiarkan? Kenapa enggak diingatkan? Itu Pak. Saya tanya sama panjenengan. Apakah jenengan pernah mendengar ada larangan dari tokoh, ulama, kiai tentang masalah begitu? Panjenengan, piyambak. Jenengan pernah dengar? Memang tidak ada aturan tertulis tentang itu. Oh gitu. Tidak ada. Tidak ada. Memang bukan hukum pidana ya. Iya. Tapi itu sesuatu yang harus diingatkan nanti kembali lagi. Kalau tidak diingat lagi termasuk pembiaran nanti anak cucu kita bagaimana? Oh baik. Iya. Jadi gini, Pak. Kalau menurut hemat saya, ulama yang menegur begini ini ada enggak? Ada enggak, Pak? Ada, Pak. Ada, cuman mungkin satu dua kemungkinannya. Sudah nyampe ke mereka tapi enggak. Ya di freken. Yang kedua, enggak nyampe ke mereka. Karena mereka menganggap Tolal Badru itu kayak welcome gitu. Enggak paham sejarahnya. Sehingga kemudian memakai Tolal Badru untuk nyambut seorang kafir. Maka apakah ini dosa? Kalau makanya begini, Pak. Mohon maaf. Kalau seorang alim membiarkan sebuah kemungkaran terjadi, maka orang alim ini yang menanggung dosanya, orang awam. Kenapa? Dia enggak menyampaikan kebenaran. Yang lebih berbahaya, nyun sewu Bapak, Bapak-bapak, yang lebih berbahaya zaman sekarang ternyata ramalan, nubuah Nabi terbukti sekarang. Akan ada di akhir zaman ulama su' dan ulama khair. Ada ulama yang benar-benar lurus, ada ulama yang buruk. Ulama unsu' ditanya, manhum ya Rasulullah? Du'atun ila abwabi jahannam. Para da'i, ustadz, habib, kiai yang ngajak umatnya ke neraka. Memang ada, Pak. Jenengan rasakan piyambak mawon nggih. Ada enggak ustaz yang ngajak umatnya untuk memilih non muslim sebagai pemimpin? Enggak usah sebut, Pak. Enggak usah sebut, jenengan tahu. Ada enggak? Ada enggak kiai yang menyuruh umatnya, ayo pilih pemimpin yang enggak penting beriman, yang penting adil jujur. Ada enggak? kemudian memberikan perumpamaan, lebih baik pemimpin kafir tapi jujur daripada muslim tapi korupsi. Nah, jenengan pilih mana, Pak? Kira-kira, Pak? Enggak milih, betul. Pertanyaannya sudah salah. Pilih mana? Pemimpin kafir jujur, muslim korupsi. Jadi pertanyaannya udah bermasalah. Enggak usah dijawab. Kan dijawab. Yang ngomong gini ulama enggak? Ulama, Pak. Sama ketika kasus penodaan bendera. Saya dengar sebuah diskusinya. Saya yakin ini orang Islam ini. Cuman enggak tahu dia paham agama apa enggak. Dia mengatakan bahwa kalau memang menyorot-nyorot syahadat itu di bendera itu merupakan pelecehan, ya dia salah. Tapi tidak pernah mengungkap fakta lain bahwa bendera merah putih itu pernah dicoreti Metallica, pernah dicoreti Indonesia Bisa, pernah diinjak-injak Jokowi juga pernah. Tidak pernah muncul itu namanya fakta itu. Jadi istilahnya ada standar ganda di sini. Ada ulama-ulama, kita kembali ke tema kita, ada ulama-ulama yang tidak amanah dengan ilmunya. Kalau ada ulama yang begini, Masya Allah, na'udzubillah, saya berlindung diri kepada Allah dari sifat demikian, nanti nanggung dosanya orang sekian banyak. Setiap umat yang ikut dia tanggung dosanya. Dosanya adalah dosa jariah. Sudah, Pak, insya Allah sudah diingatkan. Kok gak masuk pidana? Ya gak ada di pidana, Pak, itu, Pak. Apa masuk bahasan pidana? Gak ada. Ini masalah iman ini. Masalah iman. Ketika Quran dihina, terus kemudian orang kafir menghina Quran, itu biasa enggak? Saya tanya, orang kafir menghina Quran biasa enggak sebenarnya? Biasa, Pak, biasa itu. Orang kafir menghina Quran itu sangat biasa. Tapi kalau ada orang Islam membela orang kafir yang menghina Quran, itu yang baru luar biasa bejatnya, maksudnya orang mudeng ini gak bisa mudeng. Jadi kita ini kapan, apakah sudah akhir zaman, Pak? Ya sudah, sejak zaman dulu sudah akhir zaman, Pak, ini, Pak. Sekarang ini kita persiapkan saja. Ini tanda-tanda sudah muncul. Fitnah Sarok muncul, fitnah Akhlas sudah muncul, fitnah Duhaimah muncul, ya. Ya, makanya saya singgung kemarin, kita jangan jauh-jauh fitnah akhir zaman, kena Dajjal, kena Kanjeng Dimas saja sudah bablas kabeh. Ya, makanya kita harus perkuat iman kita melalui ilmu, belajar dari Al-Quran, belajar Sunnah, sehingga supaya kita enggak gampang tertipu dengan fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Gitu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat buat saya dan panjenengan semua. Taqabbalallahu minna minkum. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.